Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Lun, berita sore edisi hari ini Selasa 9 Agustus 2016 kembali dibacakan oleh saya Ahyar. Hari ini pencarian terakhir mahasiswa Unaya yang hilang. Pasangan Tarmizi Akarim, Zaini Jalil diusung 3 Parnas. Pemain Soratin Cup ikut screening test di Lung Raya. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum timnya Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun memasuki hari ketujuh pencarian terhadap dua mahasiswa teknik Universitas Abuliatama Aceh yang dilaporkan hilang sejak Selasa lalu di kawasan Pantai Lok Getapang Cut Aceh Besar belum membuahkan hasil. Informasi yang diterima dari Kasih Operasi SAR Basarnas Aceh, Ibnu Haris Al-Hussein, menyebutkan hari ini merupakan pencarian terakhir yang dilakukan oleh tim gabungan melibatkan Basarnas, TNI, Polair Polda Aceh, Polresta, Relawan Rapi, Nelayan, dan warga setempat sekitar pukul 18.00 WIB. Pun demikian, tim tetap disiagakan bila sewaktu-waktu ada kabar kedua korban mahasiswa yang dilaporkan hilang itu, yakni Nazril Atlani dan Said Hazmi, ditemukan. Hari ini pencarian dilakukan ke Pulau Aceh dan tim bergerak dari lokasi awal kedua korban dilaporkan hilang. Seperti diketahui, dua mahasiswa teknik Unaya Aceh dilaporkan hilang di kawasan Pantai Lok Getapang Cut, Gampung Lambade, Kecamatan Pekanbada. Kedua mahasiswa hilang karena diduga terseret arus saat berekreasi dan memancing bersama temannya. Syederalun, pasangan bakal calon gubernur wakil gubernur Aceh periode 2017-2022 Tarmizi Akarim Zaini Jalil diusung oleh 3 partai politik nasional peraih kursi di DPRA. Kepastian itu disampaikan Sekretaris Bapilu DPP Partai Nasdem Willy Aditya dalam konferensi pers di kantor DPW Partai Nasdem Aceh. Ketiga partai politik nasional tersebut adalah Partai Nasdem, 8 kursi, Partai Persatuan Pembangunan, 6 kursi, dan Partai Kesatuan Pembangunan Indonesia, 1 kursi. Raihan kursi dari 3 partai tersebut melebihi dari yang disyaratkan KIP Aceh, yaitu 13 perolehan kursi di parlemen. Untuk pengumuman penetapan calon gubernur dari P3 dan PKPI akan disampaikan dalam konferensi pers pada masing-masing kantor partai tersebut. Syederalun, pemain dari 8 klub mengikuti screening test di kantor PSSI Aceh di Kompleks Stadion Harapan Bangsa Lung Raya Banda Aceh Selasa sejak pagi. Para pemain dari kabupaten kota di Aceh ini akan tampil dalam kompetisi PSSI Soratin Cup tahun 2016 yang digelar di Stadion Harapan Bangsa dan lapangan sintesis Lung Raya sejak Rabu sore. 8 tim yang akan tampil yaitu Perlak Raya FC, PSAB Junior, PSAS Aceh Singkil, Persabar Melabuh, Aceh Timur FC, Persal Aceh Selatan, Persada Blang Pidi, dan Persidi ID. Sekretaris Umum ASPROF PSSI Aceh, Haidir TM mengatakan, tim juara akan mewakili Aceh ke tingkat nasional. Ada 34 tim yang mewakili berbagai provinsi untuk bertanding di tingkat nasional. Syederalun, DPP Partai Nasdem menetapkan 7 pasangan bakal calon bupati, wakil bupati, dan balon wali kota dan wakil wali kota dari 20 kabupaten kota yang bertarung pada Pilkada 2017. Sementara untuk kabupaten kota lainnya masih dalam proses penetapan oleh DPP. Penetapan itu disampaikan dalam konferensi pers oleh Sekretaris Bapilu DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, di kantor DPW Partai Nasdem Aceh hari ini. Pengumuman itu bersamaan dengan penetapan pasangan gubernur wakil gubernur Aceh periode 2017-2022 dari Partai Nasdem Tarmizi Akarim Zaini Jalil. Willy berharap adanya dukungan, doa, dan partisipasi rakyat Aceh agar agenda politik Nasdem dapat terlaksana dengan baik. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudaralun, wacana penerapan sistem sekolah sehari penuh yang dicetuskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi menuai pro kontra di media sosial karena dinilai memiliki bias perspektif kota dan membebani anak-anak. Dalam keterangan pers, Kementerian Pendidikan mengatakan ide ini muncul untuk memenuhi pendidikan karakter di sekolah yang idealnya menurut Presiden Jokowi diberikan sebanyak 80% dari total kegiatan belajar mengajar di tingkat sekolah dasar dan 60% di tingkat sekolah menengah pertama. Mendikbud mengatakan sistem sekolah sehari penuh tidak melulu soal belajar di dalam kelas, tetapi juga dapat mengikuti kegiatan-kegiatan penanaman pendidikan karakter seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Namun konsep ini banyak dikritik oleh pengguna media sosial. Psikolog keluarga Alisa Wahid tidak dengan tegas menolak, tetapi menekankan bahwa sistem baru itu harus selaras dengan kebutuhan anak, jika tidak anak akan dirugikan. Sebuah petisi lantas dibuat oleh Dedi Mahyarto Kresno Putro mengajak pengguna internet menolak kebijakan sekolah sehari penuh itu yang hingga kini telah ditandatangani lebih dari 2.000 orang. Saudaralun, Kementerian Keuangan akan mengumumkan nilai anggaran yang bakal dipangkas dari setiap kementerian lembaga pekan ini. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengungkapkan saat ini instansinya masih menghitung jumlah anggaran yang memungkinkan untuk dipangkas. Menurutnya, besaran pemangkasan yang diterima tiap kantor atau lembaga ditentukan oleh berbagai faktor. Salah satunya program prioritas pemerintah seperti pembangunan proyek infrastruktur. Pembahasan program prioritas baru akan dilakukan dalam rapat teknis yang rencananya digelar 2 hari lalu. Rapat itu akan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Besaran anggaran yang telah diserap sampai saat ini juga menjadi pertimbangan pemangkasan. Mardiasmo menjelaskan pemerintah tidak akan memotong anggaran untuk proyek yang sudah memiliki kontrak. Saudaralun, Paul Pogba mengatakan waktunya sudah tiba untuk kembali ke Old Trafford setelah menyelesaikan transfer sebesar 89 juta pound sterling yang membuatnya menjadi pemain termahal dunia. Gelandang 23 tahun kembali setelah 4 tahun meninggalkan Manchester United untuk bergabung dengan Juventus Italia dengan nilai transfer hanya 1,5 juta pound sterling pada tahun 2012. Manajer Jose Mourinho mengatakan pemain tim nasional Prancis itu bisa menjadi jantung klub untuk dekade berikutnya. United akan membayar Juventus sebesar 105 juta euro untuk Pogba ditambah 5 juta euro untuk bonus terkait kinerja dan biaya lainnya. Ini melampaui rekor dunia transfer yang dicatat pemain depan Wolves, Gareth Bale, sebesar 85 juta pound sterling tak kalah pindah ke Real Madrid dari Spurs pada tahun 2013. Ini untuk pertama kalinya pula dalam 20 tahun, sebuah klub Inggris membayar nilai transfer yang mencatat rekor dunia setelah pembelian Alan Shearer oleh Newcastle United dari Blackburn Rovers senilai 15 juta pound sterling. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore, edisi Selasa 9 Agustus 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Saya Daralun, wassalam.